Dulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, sebelum dicipta, di bumi ini ada bangsa namanya Banul Jan. Makanya ada ayat wa khuliqal jan. Ada kan? Dan diciptakan jan, jin-jin. Tapi kalau saya menerjemahkan jan, itu bukan jin-jin, itu nama suku, nama kabilah yang dulu pernah hidup di alam semesta, di negeri, di bumi ini. Wa khuliqal jan, dari apa? Min marjin min nar, dari nyala api. Ada api juga, terang juga. Berarti dia punya makrifat juga kan? Makrifat nariyah. Hati-hati ya. Jadi kasyaf itu terbagi dua. Ketika lampu mati, maka orang menyalakan lilin. Terlihat itu dari nar. Maka kasyaf itu ada kasyaf nariyah. Ada kasyaf nariyah. Kalau yang jalur malaikat atau jalur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalurnya apa? Nuriyah. Itu bedanya. Maka jangan senang dulu antum bisa ngelihat jin, lihat khadam, ngelihat cahaya-cahaya. Jangan-jangan itu dari nar. Apalagi kalau nih aneh kasih tahu. Kalau ngelihat cahayanya redup-redup, muncul-muncul, gelombang-gelombang, itu dari sana. Serius. Apalagi ngelihatnya berawan-awan, sepi, itu alam dia itu. Ketika Banul Jan dicipta di muka bumi, kemudian mereka buat fasad fil ard. Mereka membuat kerusuhan di muka bumi, saling membunuh, saling merusak. Dulu jin itu bentuk fisik. Banul Jan itu dulu fisik. Azazil belum ada. Azazil belum lahir. Siapa Azazil? Iblis. Mereka buat onar, Allah kirimlah ke muka bumi malaikat untuk menghancurkan mereka dengan serangan-serangan meteor. Larilah para jan itu ke laut, jadi Nyi Roro Kidul. Ini serius loh ini ngomong ya. Ini bukan canda nih. Lari ke gunung, makanya banyak orang hilang kalau hiking di gunung salah adab. Bener gak? Dikerjain. Lari ke air-air, lari ke pohon-pohon. Yang kurang sakti lari ke pohon-pohon biasa, kecil-kecil. Kalau dia bersayap, dia lari ke awan-awan. Ah, ini yang biasanya satin orang zikir itu, yang di awan-awan itu. Ada yang lari ke batu-batu. Ini bagian dari syarah Sirul Asror nih. Kita ambil beberapa bab tentang ruh, tapi bukan yang nabat, bukan yang hayawan, tapi ini yang nariyahnya. Itu masuk, maka antum punya, mohon maaf ya, punya apa namanya, cincin itu jangan-jangan ada isinya tuh, karena dulu ada jin masuk, dia melarikan diri ke batu-batu atau ke pohon yang hancur. Di pohon-pohon itu kemudian menjadi fosil, itu dia ada di situ. Bisa dicek pak oleh ahli zikir, bisa dicek. Makanya zikirnya gak beres-beres. Jadi kalau mau talqin, copot itu, taruh ya, kalau gak digerak-gerak sendiri pikirannya kemana-mana, kecuali udah bisa netralin. Bisa gak netralin? Gimana cara netralinnya ya? Nah, jadi untuk hal-hal begini sensitif, nyimpan jimat, taruh jimatnya, jangan dibawa ke sini. Gak laku di sini, kebakar sama kalimah la ilaha. Pas pulang udah gak bekerja tuh jimat itu. Banul Jin, Banul Jan, ketika diserang begitu, Allah kirimlah satu malaikat Jibril, selamatkan itu anak Raja Jin, Raja Jan, namanya Azazil. Ajarkan dia zikrullah. Zikrullah diajarin, diajarin syahadat, syahadat dia. Ditalkin bener, ditalkin. Jadi antum ini bukan orang yang satu-satunya di dunia yang dapat talqin. Ada talqin versi Azaziliyah, Torikot Azaziliyah. Mau dapat gak? diajarkanlah dia al-ismul a'zam. Saktilah ini Azazil. Maka ketika dia zikir, badannya naik, sayapnya muncul, maka terbanglah itu Azazil, tembus sampai ke langit pertama. Di sana dia mendengarkan lagi malaikat berzikir. Ada yang zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah zil izzati wal jabarut, ada subhanallah carut marut kalau antum ya. Kalau di sana zil izzati wal jabarut. Malaikat itu satu malaikat satu zikir, kecuali Jibril alaihi salam itu selawat beliau. Maka ada yang kita kenal dengan selawat Jibril. Dia belum ketemu Nabi, udah selawat duluan. Jadi mulian siapa? Jibril atau Nabi Muhammad? Ya, Jibril itu mau ketemu ribuan tahun selawat, baru ketemu nurnya, belum ketemu sosoknya. Terus berhasil zikir, mengambil semua zikir dan talqin dari langit pertama, bahkan melewati semua malaikat-malaikat yang ada di pertama. Dia zikir lagi. Ada berapa tahun di situ? Ada yang tahu? Sekitar 1000 tahun. Suluk, suluk langit, suluk samawat, naik ke langit kedua. Dia dengar lagi orang zikir di sana, dia pelajari semua, dia ambil. Naik lagi ke langit ketiga, dia pelajari semua zikir di sana, dia amalkan, naik terus, bertambahlah sayapnya, bertambah, bertambah, terus sampai langit ketujuh, sayapnya sudah hampir sama dengan Jibril alaihissalam. 300 sekian di kanan, 300 sekian di kiri, hampir sempurna. Jadi antum kalau sok-sokan pernah suluk, pernah khalwat, pernah zikir, kalah sama Azazil, Torikot Azazilia. Dia per bumi 1000, anggap saja tadi ini 1000-nya 1000 alam sono ya. Ini alam apa namanya? Itu namanya alamnya, alamul malak. Ini alam. Kalau udah masuk langit pertama, masuk ke alamul malakut. Malakut alam malaikat. Sampai ke langit keempat itu disebut malakut. Dari keempat sampai ketujuh disebut jabarut. Kalau yang antum punya, alam carut marut aja lah ya. Kayak udah nyampe aja ya. Itu iblis per langit dia zikrullah, suluk samawat. Saktinya tuh, saktinya bukan main. Makanya jangan heran kalau ada orang zikir tertentu badannya bisa naik. Itu bukan berarti dia wali, biasa aja. Azazil dulu mengalami ya. Barsisa ngalamin ya? Antum tahu kan akhir Barsisa? Barsisa udah digantung di salib. Salib dia. Datanglah iblis bersorban. Enggak pakai begini ya. Enggak ada lambang ininya dia. Kopiahnya juga bukan begini, sorban. Bukan sorban begitu, ajengan. Udeng-udengnya udah kayak Vespa. Apa kata si yang punya udeng-udeng Vespa ini? Eh, Barsisa, kamu mau selamat? Oh iya, aku mau selamat. Satu saja, aku turunkan engkau dengan kesaktianku, habis itu sujud di kakiku. Barsisa itu ahli zikir, tapi tidak mengenal al-mazkur yang disebut, tidak mengenal yang dizikirkan. Dia sebut nama Allah ribuan kali, 70 ribu tiap hari, tapi dia tidak mau pernah belajar ngaji. Gak pernah ngaji ma'rifatullah. Sakti tapi blow on. Itu berarti satu. Muridnya saking saktinya itu 7 lapis ke atas, gak pakai sajadah. Coba bisa angkat ya? Takut jadi Barsisa semua. Apa kata Barsisa? Baik Tuan Syekh, bebaskan saya akan sujud kepadamu. Cukup pakai gini, lepas semua. Gini doang tuh, pakai tiupan dari jauh, lepas semua. Dan dia langsung sujud. Dalam sujudnya dicabut oleh malaikat maut, mati su'ul khatimah. Di masa itu iblis biasa menyerupakan diri. Kalau sekarang lain lagi, iblis masuk ke badan orang, ngomong lewat lisan dia. Maka kita setiap kali mulai harus salam ke Nabi, harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar enggak ketempelan. Ya. Kembali ke Azazil. Azazil kalau dihitung di bumi 1000, di langit 7 langit udah berapa ribu tuh? Ini hitung-hitungan kasar, 8000 tahun. Berarti zikirnya mengalahkan semua zikir para malaikat kecuali Jibril. Jibril cukup dengan solawat bisa mengalahkan. Jadi kalau pangersa ajengan kita ngajak solawat ba'da talqin, kalau versi saya wajib dibaca, bukan sunnah. Ini versi ilmu hakikat, itu wajib dibaca. Pembeda antara tariqat Azazil dengan tariqat Jibril. Kalau sanad tariqat Qadariyah kan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah gitu kan? Biar beda, jangan dari Azazil, dari Jibril, gawat nanti. Sama-sama dari Jibril itu. Karena dia menyaksikan dirinya lebih banyak zikir daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga, maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ketujuh, itu kan ada yang berhasil naik, itu berguru kepada Azazil, mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Apa kata dia? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada pengikutku? Kata-kata tiga ini antum ingat-ingat. Siapa yang ngomong begini berarti dia kerasukan Azazil. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin itu ya jin. Apa namanya ini jin? Jin itu no. Apa ya? Enaknya di mana ini? Apa namanya jin? No. Kok jin Aladin? Sama mana ini jin? Apa ini jin? Poncomu? Apa? Jin itu apa? Oke, apa mana ini? Apa maksudmu? Apa jin itu? Apa gitu? Hah? Jin? Oh, right. Iya ya jin nak jin jin. Tak terang no ya ben rodok pinter. Jadi tak terang. No. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat lho, wa minas syayati ini. Loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Apa? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak molak-malik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini, atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu tuh hanya mengambil sekian sampel. Ya koyo ati-atimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nemuangis ya koyo-koyo lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jeringe kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon rungokno ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kok roh? Maksudnya misanane apa midhane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawur kok sembrono kuwi. Mergo ora tau akad nikah nek kawae apa-apa nih? Setan mbek jin hubungane apa Mas? Enggak roh to ge. Nah itu problem, problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI iku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji te bodonan iku yo setan. Adol agama iku yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane ya. Lha iki ra ngenyal biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, ngono apa? Kaya asu lho, sing diarani asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga kerkuwane ngakal wasu. Nah, lha itu resiko disiplin lho kok. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu enggak bisa ngindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Firaun, Firaun hadil ummah, Firaun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih, nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jenis ya dajjal ya iki. Padha. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu ndak janggal. Nama itu ada dua, ada yang namanya gholabat alihil ismiyah, nama yang jadi diri karena ia jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Lah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ngene lho. Raine Mustofa bahasa Arab apa? Enggak rai lho jasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa mual dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge mua. Wajah rai yo wajah barang ning ngarep yo wajah ya begitu seterusnya ya begitu juga dubur ayo kan ada dubur yo apa bahasa Jogja nih dubur bandingannya kubul ya apa lu boten biasa aja orang pausi apa sih aku biaya yo rai so sih gitu gitu yo mereka gak guri melane darah nih dubur. Ya anak barangnya wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul duburakul li sholatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini kan artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu. Maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul duburakul li sholatin terus paman ini kalau Fauzi mau ya ya kan nah mau duburakul li sholatin hadis itu setelah sholat apa kayak mana nih Fauzi terus ada lagi makna kubulan apa yang di awal juz 8 itu awal juz 8 ya walau annana itu terus terus walau annana nazalna terus wakallamuhum wa wahasyarna alaihim kulla syai'in kubulan, ini maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wahasarna alim kulla se'im kubulan, maka nu liu'minu, maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue. Ya iya itu makna. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena enggak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhaf. Malam hari disebut apa? Jin. Makanya disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiyah tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah, jegoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tau ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah Kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong, iku perkara ora tau dibuli. Liali jae sikile mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo ora iso goblok. Ngono jare balam mek rotok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah, semana cerita itu. Ibu setan lah, ibu sebut wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din zukhur fal qawli hurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sehingga dan agama ini kacau, mau saking pinter-pinteran silat nopo tidak. Wah, kalau suwun sing ngaji teng mriki pas maknaan ini serius ya, karena lafat-lafat sing teng tafsir ya, itu tidak mengikat. Makanya nanti kalau terangkan sito-sito. Jadi yang mengikat itu hanya lafadz Quran, hanya lafadz nopo Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat, kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan makna itu demikian. Ya, makna itu nopo demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin. Sujud dan khinain itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia mulai ulama riyan ngantos sama asal waras tau sinau itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain hanya diluk ini kayak film-film Cina hanya apa? Membungkuk karena kalau sujud sampai watul jabbah alal ardi kata sujud fi sholat itu tidak kebayang diberikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ulama sing waras bola-bali itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fis tolak paham nggih niki perlu kula peringatakan karena nggih sekarang tuh sedang ngawur masal sina ora gelem fatwa jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud salat itu tidak akan terjadi karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi sehingga di bab ridha. Ketika orang diluk niat sujud ning manusa iku murtad. Tapi nek ora niat sekedar diluk ora murtad. Di misale kowe hormat ning sang saka, hormat kepada bendera merah putih ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang napa saka. Tapi kalau sujud kahe ati salat, sujud yang kayak watul jabba alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering sekarang enggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kula eling, paham ya? Nah, sampean mungkin salah. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean enggak diperingatkan. Sampai cari nanti di surat Baqarah di juz 8 itu kan diulang-ulang dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu karena makna ini punya pengaruh Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Kak iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham? Tapi nambok maknani sujud kok sujude manusa sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis bahwa iblis. Lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang tuh anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham napa? Lho nggih. Mun cukup goblok teman-teman to dudu sing terangno nih. Lawa pamit bojo kula. Kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Ya aku kok tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula kan selama ini cutinya kan mulut Ramadan. Saya mungkin minta tambahan dua lagi. Jelas kalau pusing, rasa mereka nopo. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama itu geman bukan kumpul uang teman-teman. Kalau aku marah tu, mesti dah tu tamu germulat tu. Saya sering tu tamu tu tamu kajian. Saya rasa gelem-gelem. Kalau tamu kaji-kaji, gue yang putih situ buntut. Gue mau tengok ni gini, gue kesemut jejame ngata-ngata ni. Kalau bilang, kalau mana dah teko, masuk jenengan buat nuruti. Ya bodoh kalau nuruti aja ada mereka. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis atuh ora ampun nek niat nek ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya ikhlase tok akhirat tapi nek ngaji urusan apa ora kok sampean ra jelas-jelas pusing. Dadi anggap mawon kula nerangno ilmu sewenteng pangeran njenengan dengan ruwet malah demi jenengan apa. Angge to misale kula ikhlas mek to di orderno. Kalau itu sering untuk order itu, untuk fee, istilahnya untuk sharing fee. Atas santri kalau ada di uang, ada di mobile. Jadi jenengan dihak royalti, itu nggak sini sampai jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan, potongannya kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah, misalnya sampai makna ini sujud itu di isjuduli Adam. Ya. Kalau isjuduli Adam kamu maknani wat uljabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu loh. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham? Jadi ini punya efek makna itu, Pak. Makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadi mongko podo memberi penghormatan. Paham? Mungkin makna saya itu tidak populer, tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer, tapi salah. Paham gitu. Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir, termasuk tafsir Jalalain sendiri, di bab-bab awal. Mesti fasa jadu ila iblis. Esujuda takhiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardu. Paham gini, kalau tekan. Terus pengandian kedua. Pengandian maksudnya podora roh imam suyuti dewa ya roh. Makanya saya tadi tak mukadimai tafsir itu tidak mengikat karena sing roh dewe ya orang-orang sing roh itu kejadiannya zaman dhisik Nabi Adam sampai Hawa sampai Iblis sing roh sapa padha ora roh makanya Imam Suyuti dhewe ora roh. Makanya saya itu pernah dibantah Gus jenengan jadi ki ora sopan sering ngritik Imam Suyuti nek padha ora roh tetep ae padha tepak depan nah urusan paham. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dhewe kan malah ra roh karepe. Tetep anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal ardi. Wat ujabatin alal ardi. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandaiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Faham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud yang perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ra tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kula cerita. Malaikat itu piye wae ora tau ngaji. Ya repot kadang repot. Malaikat yang paham paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikael, malaikat-malaikat papan atas niku memang tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dadi hadam malaikat ya sebagian ya keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunnah ma amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak, nek takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma falqun min falqillah. Padahal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Aku jare mungkar nakir yo falqun min falqillah. Yo makhluk kaya kowe. Tidak, saya punya beberapa kasus ya, di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya. Logika atau nafsu atau khayal ya, terah istilahnya. Misalnya ketika Allah mengangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa mengangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha mayusidu fiha wasikun jima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten iki. Saiki ya fakta memang bani Adam yasikut jima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasikut jima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat, iya Adam yo kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar yasikut jima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe ku tak desain gak di nafsu lah, kowe soleh desainan. Ora soleh mergo kowe di mental soleh. Umpama kowe tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kowe ya mesum. Lha mboten iki cerita, cerita. Sampeyan ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe wong kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau jarang ngandel. Sak ngawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham ya bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek duwe. Eh parah ilmune sampean parah. Wong tuwa wis kiai nape fatwa konsultasi. Gak ngono ya menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek malaikat. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain saleh. Iku kowe ora tak ge elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab kados tekarangane Syekh Nawawi Banten, ada malaikat sing sok suci. Gini ku sing saiki dadi bintang Zahroh teng kene kitab itu. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih karena ini sudah komitmen saya." Tapi pangeran dikei nafsu, nafsu mesum, nafsu napa? Mesum sahabat. Tenan didona ning bumi lala pas ana wedok adus. Walhasil mek malaikat itu berkosa. Bareng diperkosa ndekne sobat kepengin munggah ning langit terus ra iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Sir pangeran. Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan. Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang kowe apa lang? Masukan. Dadi parah kuwe, cara takake nafsu ku parah. Kuwe. Makanya sirinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial yo luwe afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan enggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas yo bandingane umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril yo kene dijago kayak Nabi Muhammad. Lho urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan enggak fair. Permainannya enggak fair. Masa Nabi Muhammad dibawa badannya malaikat yang mesum kan juga tidak apa? Tidak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas. Dan khususiatul malaikat kayak Jil Mikael bandingannya ya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril, dijago Nabi Muhammad. Kono Mikael kayaknya Nabi Ibrahim, ya sepoknya gulik-gulik lah. Segera-gera. Sekolah-gulik Israfil itu didubik Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau balik ini malah, ya, mau di rumah ada, ya. Biar ngaji ilmu. Faham ya? Quran turun itu nganggi istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah ya dianggap pakem. Terus di mana nih Quran sing turun luweh di sik. Sampai tak contohnya sing gampang, paling gampang ya. Dan mesti faham sampai. Tak contohnya paling gampang ya mesti faham. Istilah ning Quran iblis itu malaikat boten. Mun sampean jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora?

Mungkulah nung berkali-kali ditanya sama Ki Igus, kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innalladzina amanu walladzina. Nah, cara jenengan sebut dia, kalau rapal Quran, tak kok jenengan. Ini maksudnya aku piye? Jadi sampean aja kaget ya. Jadi ono nasoro sing dilem Quran, itu nasoro sing maknane boten trinitas. Songko kata Nasrun, Nasir, Nasoro. Lha iku sing dimaksud nasoro ning akhir juz 6. Nggih, sing dimaksud nasoro ning akhir napa? Juz 6. Ini aku akrobahum mawaddata lilladzina amanu alladzina qalu inna nasor. Nah, kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiang fekeh utai tiang tare, ini aku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Ya penamaan apa? Istilahi. Penamaan sing ini gue Quran roto-roto ijek ngakoni penamaan luhawi. Mergo Quran itu turun bilisanin arabiyim mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama luhut. Ya atas nama apa? Luhut. Ini geleng-geleng. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa. Orang kudu kafir, orang Islam mboten. Tiang petani, kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi. Ya. Tiang barang nak ditutupi, itu jenisnya apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane nggone Quran ana istilah sebut dinu sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatu dunya la yumur wa tafakh wa takasurum fil amwali wal aulad kama salizarin a'jabal kufaro nabatu nggih kama salizarin a'jabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku koyok tanduran sing a'jabal kufaro sing gawokno petani. Dadi kafir tembe iki butuh kok tiyang kafir non muslim wong karoan ayate a'jabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Ini kula cerita, ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takoro mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya padha guse takok. Biasane gus takok ra gus kan isin dadi takok gus padha gus. Nah takok gus alim, takok gus budhe padha isine dadi takok ini. Kula sering diskusi mbek gus padha alimannya dia gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini, Mbak, ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim, padha wong alime iku ya biasa tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak napa? Seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Kok nantang kula aja sakniki jempen teng ora-ora pasar bener dia lan nantang menisan ngarepe pangeran dadi jelas mahkamahe napa jujur. Wah nggih. Mergo nak mahkamah dunya iku salah jujur jare tim tertentu tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman iku mungkin kafir mboten? Ndak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran wong kok iso mimpin jin mimpin manusa ya tepak-tepakan aku aashkuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Dadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in syakartum la zidannakum musuhe napa wala in kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa. Biasa lah dadi biasa mawon dijawab mun iki ngaji. Ngaji dhek. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak lah ini sakartum